agama Buddha, Majusi, dan Hindu. Ini semua tidaklah diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk ragu bahwa itu merupakan agama-agama kekafiran. Bahkan wajib atas setiap Muslim diyakini bahwa mereka adalah orang-orang kafir, bukan Muslim. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa agama Nasrani, agama Yahudi bukan termasuk agama-agama kekafiran, berarti dia dengan keyakinan seperti itu telah jatuh dalam salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Kami mendengar bahwa di sana ada orang-orang yang menyerukan untuk persatuan agama-agama, dan mereka meyakini hal tersebut, serta mereka mengadakan muktamar-muktamar demi keyakinan mereka itu. Mereka mengatakan bahwa itu merupakan agama-agama samawi yang turun dari langit. Tidak ada perbedaan di antara agama-agama tersebut. Sehingga mereka membaca dalam muktamar yang mereka adakan tersebut satu lembar dari kitab Al-Quran, satu lembar dari kitab Injil, dan satu lembar dari kitab Taurat. Lalu berkumpul di muktamar tersebut tokoh-tokoh kekafiran. Maka dari itu, ajakan untuk melaksanakan muktamar yang seperti itu dan mengadakannya merupakan suatu perbuatan kekafiran. Serta yang lebih parah darinya adalah mereka yang sudah membenarkan mazhab mereka, yakni agama mereka, menganggap sah agama mereka. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam buku ini, au sahaha madhabahum, atau mengesahkan, yakni maksudnya menganggap benar agama mereka. Semacam seseorang mengatakan bahwa agama Nasrani, agama Yahudi bukan suatu agama kekafiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah." Tidak seorang pun mendengar dari umat ini, Yahudi wala Nasrani, baik ia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia tidak beriman dengan apa yang kubawa, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Maka dengan ini berarti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhir para rasul, akhir para nabi, dan agama beliau menghapus seluruh agama-agama yang sebelumnya. Maka seorang yang beriman bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beriman dengan mereka sebagai nabi-nabi Allah, wajib pula baginya untuk mengimani akan keharusan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi-nabi tersebut semuanya telah memberikan kabar gembira akan datangnya nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ada satu hal yang cukup penting, yaitu bahwa di antara masalah pengkafiran ini, kita harus dan wajib untuk selalu kembali dalam urusan tersebut kepada para ulama, ahlul ilmi. Mereka itu merupakan marji', referensi bagi kita dalam menghukumi suatu perkataan atau suatu perbuatan atau suatu keyakinan, bahwa itu keyakinan kekafiran, perbuatan kekafiran, atau ucapan kekafiran. Karena mereka akan menyebutkan dan menunjukkan dalilnya, dasarnya atas vonis tersebut dengan dasar dari Al-Quran dan Hadis. Demikian pula dalam menghukumi orang-orang tertentu, person-person di antara manusia ini, bahwa fulan merupakan seorang yang kafir, ini harus selalu rujuk kepada para ulama. Bila seseorang itu dahulunya dia muslim dan jatuh dalam suatu perbuatan kekafiran, maka kita tidak langsung serta-merta menghukumi dia dengan kekafiran. Kita vonis langsung dia dengan kekafiran. Tidak demikian. Sampai terpenuhi padanya syarat-syarat untuk dikafirkan. Dan sampai tidak ada lagi penghalang apapun untuk divonis dengan itu. Nah, inilah perbedaan antara penilaian kekafiran pada suatu perbuatan atau kata-kata, bahwa itu kafir atau kekufuran, dan penilaian kepada orang-orang tertentu bahwa dia divonis sebagai seorang kafir. Adapun seorang yang yakni betul-betul yakin dia itu muslim, kita tidak boleh menghilangkan status keislamannya tersebut sama sekali sampai kita betul-betul yakin dengan dasar yang kuat bahwa dia dapat divonis dengan hukum kekafiran tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang memang sejak awal mengikuti agama-agama kekafiran. Mereka orang-orang kafir yang asli, betul-betul non-muslim sejak awal. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka mereka itu adalah orang-orang kafir tanpa ada keraguan. Disebabkan mereka telah menisbatkan diri mereka kepada selain Islam, maka dia kita nilai sebagai seorang kafir. Oleh karena itu, di sini kita harus dapat membedakan antara kedua masalah ini. ثم قال رحمه الله الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. فهنا يقرر أن الذي يعتقد أن هناك هديا خيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كمن يعتقد أن هدي الفلاسفة أو غيرهم خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بلا شك. ففي الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة، وكذلك الأمر الثاني من اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كالذي يفضل حكم الطواغيت والطاغوت كل ما تجاوز به العبد الحد فيدخل فيه الكهان ويدخل فيه السحرة وتدخل فيه القوانين الوضعية التي فيها عدم تحكيم الشريعة فمن اعتقد أنها أفضل وأكمل من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر ويدخل في هذه المسألة مسألة مهمة كثر فيها النزاع والخلاف وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله والقول الصواب في هذه المسألة هو ما فصله أهل العلم من أن الحكم بغير ما أنزل الله على نوعين يكون كفرا أكبر مخرج من الملة ويكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لا يخرج من الملة أما الكفر الأكبر فهو الذي يجحد أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله كأن يقول يجوز الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر أكبر أو يقول إن الحكم بالقوانين أفضل من الشريعة فهذا كفر أكبر أو يقول إنها مساوية للشريعة فهذا أكبر وهذا محمول عليه الآيات قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون كذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على أنها أو على أن الكفر هنا يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر. والأصغر حين يقر بالشريعة ويقول إنها أحسن من القوانين الوضعية، ولا تساويها، لكن لا يحكم بالشريعة لهوى في نفسه، فهذا كافر كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. وهذا ما ذكره ابن عباس وغيره من التابعين إلى عصرنا هذا، قالوا كفر دون كفر، قالوا ليس كالذي يكفر بالله وملائكته ورسله. وأما الخوارج فالباب عندهم واحد ليس فيه تفصيل، فيكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، وهذا قول باطل. نعم. Selanjutnya Syekh penulis mengatakan pembatal yang keempat adalah seseorang yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya, atau bahwa hukum selain hukumnya lebih bagus daripada hukumnya, yakni hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam orang yang lebih mengutamakan hukum tagut daripada hukum beliau, berarti dia dengan itu telah melakukan suatu kekafiran, maka dia seorang yang kafir. Di sini penulis menetapkan bahwa seseorang yang meyakini bahwa di sana ada sebuah petunjuk, tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kafir. Semacam orang yang meyakini bahwa tuntunan orang-orang filsafat dalam hal agama atau selain mereka lebih bagus daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini berarti kafir tanpa ada keraguan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, "Wa khairul hadi hadi Muhammad," dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam khutbah pembukaan beliau. Kemudian yang kedua, seorang yang meyakini bahwa hukum selain hukumnya lebih bagus daripada hukum Nabi, semacam orang yang lebih mengutamakan hukum tagut. Dan tagut berarti setiap yang melampaui batas dari batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masuk dalam kategori tagut adalah para dukun-dukun, para tukang sihir, dan masuk pula di dalamnya hukum-hukum yang dibuat manusia yang di sana tidak diterapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang meyakini bahwa hukum bikinan manusia lebih utama, lebih sempurna daripada syariat Allah, daripada syariat Nabi kita, berarti dia telah kafir. Namun masuk dalam hal ini suatu masalah yang sangat penting sekali. Pada masa tersebut banyak terjadi perbedaan pendapat, banyak terjadi khilaf, yaitu masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah apa yang dirincikan oleh para ulama, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu ada dua macam. Ada yang masuk dalam kufur besar, akbar, yang berakibat mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama. Ada yang termasuk kufur kecil, asghar, dan tidak mengeluarkan seseorang daripada millah atau agama. Adapun yang tergolong kufur akbar, kufur yang besar, adalah semacam orang yang mengingkari hukum Allah atau menganggap halal berhukum dengan selain hukum Allah. Semacam orang yang mengatakan dibolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, ini merupakan termasuk kufur akbar. Atau orang yang mengatakan bahwa berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia lebih baik, lebih afdal daripada syariat, ini juga kufur akbar. Atau mengatakan bahwa sama saja, tidak ada kelebihan hukum syariat daripada hukum buatan manusia, ini juga tergolong kufur akbar. Maka kepada pemahaman yang seperti ini diarahkan ayat-ayat yang memberikan vonis kekufuran terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Semacam firman-Nya, afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah dengan hukum jahiliyah mereka menginginkan? Dan firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kekufuran di sini, pada ayat-ayat ini, bisa berarti kufur akbar, besar, bisa berarti kufur asghar, kecil. Dan berarti hukum asghar, kufur asghar, atau kufur kecil, yaitu ketika seseorang meyakini kebenaran syariat dan mengatakan bahwa hukum syariat hakikatnya lebih baik daripada hukum bikinan manusia, dan bikinan manusia tidak bisa menyamai hukum syariat, akan tetapi ia tidak mampu berhukum dengan hukum syariat karena ada suatu kepentingan di dalam dirinya, keinginan dari keinginan-keinginan jiwanya atau hawa nafsunya. Maka ini tergolong kufur asghar, yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Dan inilah perincian yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya dari kalangan para tabi'in sampai pada masa kita ini. Mereka mengatakan dengan istilah kufrun duna kufrin, ini merupakan kekafiran di bawah kekafiran yang besar. Dan juga mereka mengatakan laisa kalladhi yakfuru billah, ini kekafiran yang tidak disamakan dengan orang yang kafir terhadap Allah, terhadap para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Adapun kelompok khawarij, orang-orang khawarij yang berpemahaman khawarij, maka masalah ini bagi mereka hanya satu. Mereka tidak memiliki perincian seperti ini, sehingga mereka dengan mudahnya mengkafirkan tiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tanpa ada perincian seperti diterangkan oleh para ulama. Tentu keyakinan mereka ini merupakan keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. ثم قال رحمه الله الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. وهذا فيه بيان وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب محبة ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي جاء به رسولنا نوعين إما قرآن وهو كلام الله وإما سنته وهذا وحي أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب محبة كل هذه الأمور، فمن أبغض منها شيئا فهذا كفر، كالذي يبغض الصلاة أو يبغض الحج أو الزكاة أو غير ذلك فهذا كفر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومعلوم أن من شروط كلمة الإخلاص المحبة، ومن أركان العبادة المحبة، فلا تتم العبادة والإسلام إلا بالمحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو عمل به، بمعنى لو أنه يعمله لكنه يبغضه فهذا كفر. والذي يبغض الإسلام إما أنه يعمل به مع البغض، وهذا حال المنافقين، وإما أنه يبغضه ولا يعمل به فهؤلاء الكفار الأصليون. ويدخل في هذا مسألة خطيرة، وهي بغض أهل الكلام وأهل العقائد الفاسدة لأحاديث الصفات. مثلا أو بغض الخوارج لأحاديث السمع والطاعة، ويدخل فيه بغض الرافضة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من نواقض الإسلام، فالأمر إذن خطير. نعم. Selanjutnya penulis mengatakan pembatal yang kelima adalah seorang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul walaupun dia mengamalkannya, berarti dia telah kafir. Dalam keterangan tersebut beliau menjelaskan tentang wajibnya untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau bawa itu ada dua macam. Yang pertama adalah Quran, kalamullah. Dan yang kedua adalah sunnah, hadis-hadis. Dan ini juga merupakan wahyu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dari hawa nafsunya. Tidak lain kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka wajib untuk cinta kepada hal-hal tersebut, baik Al-Quran maupun hadis. Dan barang siapa yang benci sesuatu saja darinya, dia telah melakukan kekafiran. Semacam orang yang benci kepada sholat atau haji atau zakat atau yang lainnya, dengan itu dia telah kafir. Allah berfirman, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Hal itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Satu hal yang telah diketahui pula bahwa di antara syarat kalimatul ikhlas, syarat diterimanya ikrar la ilaha illallah, adalah harus cinta kepadanya. Dan mahabbah, rasa cinta ini merupakan salah satu pokok daripada ibadah. Tidak mungkin ibadah akan sempurna dan diterima dalam Islam. Islam seseorang juga tidak akan diterima kecuali harus seseorang cinta kepadanya. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Penulis menjelaskan bahwa seorang difonis kufur tadi, walaupun dia mengamalkan amalan itu, bila mana dia membencinya. Artinya, seandainya pun dia mengamalkannya, namun tetap membencinya, dia telah kafir dengan itu. Orang yang membenci Islam mungkin ia membenci dan sekaligus mengamalkan dalam satu waktu, dan ini seperti kondisi orang-orang munafik. Adapun mereka yang benci dan tidak mau mengamalkan, maka mereka itu orang-orang yang benar-benar kafir asliyun, asli orang-orang kafir. Masuk dalam permasalahan ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu bencinya orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang berkeyakinan, keyakinan-keyakinan yang rusak, ketika mereka membenci hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Ahlul kalam ketika membenci hadis-hadis tersebut, berarti ia telah kafir. Demikian pula kebencian orang-orang khawarij yang berpemahaman khawarij terhadap hadis-hadis yang mengharuskan untuk kita dengar dan taat kepada pemerintah muslim. Demikian pula masuk dalam hal ini kebencian orang-orang Syiah Rafidah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebencian orang-orang tersebut merupakan salah satu pembatal daripada pembatal-pembatal keislaman. ثم قال رحمه الله السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الناقض من أعمال اللسان، والناقض الذي قبله وهو البغض من أعمال القلوب. فكل من استهزأ أو سخر بالدين أو شعائره أو أهل الدين والاستقامة استهزأ بهم لدينهم وليس لذواتهم، فهذا كفر. وسواء كان هذا الاستهزاء بالقول أو بالإشارة، فأحيانا يستهزئ بالكلمات، وأحيانا يستهزئ بيده أو بلسانه بالحركات. فهذا كله أمر خطير. والآية التي ذكرها نزلت في غزوة تبوك لما كان جماعة يقولون لم نرى مثل أصحاب محمد، أرغب بطونا، يعني يأكلون كثير، ولا أجبن عند اللقاء، جبناء. فهذا استهزاء بالرسول وأصحابه، فنزل تكفيرهم من السماء من الله، وكانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب نقطع طريق السفر. فيقول لهم الرسول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذه الحادثة تفيدنا وجوب احترام وتعظيم الله واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التنقص والاستهزاء كفر. والثاني احترام الصحابة، والثالث احترام أهل العلم والدين، وتفيدنا أنه لا فرق بين الجاد والهازل واللاعب في الكفر، وتفيدنا أيضا أن من جلس مع قوم يستهزئون بالدين ولم ينكر عليهم فإنه يأخذ حكمهم، لأن الذي تكلم في هذه الحادثة واحد والبقية يسمعون ولم ينكروا فنزل الحكم عليهم جميعا. نعم. Selanjutnya penulis mengatakan pembatal yang keenam adalah seorang yang beristihza, mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul atau pahala dari Allah atau hukuman darinya, dengan itu dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, abillah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian beristihza, mengolok-olok? Janganlah kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Pembatal ini adalah tergolong pembatal dari jenis amalan-amalan lisan atau ucapan, sedangkan yang sebelumnya tergolong daripada amalan-amalan kalbu atau keyakinan. Maka setiap orang yang beristihza, mengolok-olok agama atau syiar-syiar agama, atau orang-orang yang membawa panji-panji agama dan istiqamah, beristihza dengan mereka karena agama yang mereka bawa, bukan karena diri-diri pribadi mereka, maka ini merupakan suatu kekafiran. Dan sama saja, pengolok-olokan tersebut dilakukan dengan ucapan ataupun hanya dengan isyarat. Terkadang seseorang beristihza dengan kalimat-kalimat. Terkadang seseorang mengolok-olok dengan tangan dan lisan dan gerakan, isyarat-isyarat dari anggota badan tersebut. Ini semuanya adalah urusan besar dan berbahaya. Ayat yang disebutkan oleh penulis tersebut telah turun pada peristiwa Perang Tabuk, ketika ada sekelompok orang-orang mengatakan, tidaklah kami melihat seperti para sahabat-sahabat Muhammad. Mereka itu orang yang paling rakus dan orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Maka ini adalah pengolok-olokan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya turunlah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkafirkan mereka. Mereka pun akhirnya berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami mengatakan kata-kata itu hanya bermain-main. Kami larut dalam perbincangan saja untuk memotong jauhnya perjalanan yang mereka lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dan memerintahkan nabinya untuk mengatakan la ta'tadiru, tidak perlu kalian cari-cari uzur, cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kejadian ini memberikan kepada kita banyak faedah. Di antara faedah yang dipetik adalah wajibnya kita menghormati dan mengagungkan Allah serta mengagungkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa mengolok-olok, mengejek atau bahkan menghina hal tersebut berarti merupakan suatu kekafiran. Faedah yang kedua, harusnya kita menghormati para sahabat Nabi. Faedah yang ketiga, harusnya kita menghormati para ahlul ilmi, para ulama. Dan ayat ini juga memberikan faedah yang lain, bahwa di sana tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan istihza, pengolok-olokan itu, antara mereka yang sungguh-sungguh atau bermain-main. Semuanya dianggap sebagai orang yang kafir. Ayat tersebut memberikan faedah juga kepada kita, bahwa bila seseorang duduk-duduk bersama sekelompok atau orang lain yang melakukan istihza, pengolok-olokan terhadap agama, lalu ia tidak mengingkari, berarti dia pun dihukumi sama dengan mereka yang mengolok-olok. Karena pada kejadian tersebut seorang yang berbicara hanya satu, sedangkan yang lain mereka diam dan tidak mengingkari. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hukum yang memvonis mereka semuanya. ثم قال رحمه الله السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. من نواقض الإسلام كذلك السحر، وهو من الموبقات المهلكات، كما في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها بعد الشرك السحر. والسحر بأنواعه كفر لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان، فإن صدقه فقد كفر. وإن سأله من غير تصديق، يسأله لعبا أو غير ذلك، فهذا لا تقبل منه صلاة 40 ليلة. والسحر كفر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر معناه أن تعلم السحر كفر بل إن السحر تجتمع فيه أنواع من الكفريات كادعاء علم الغيب وكالتقرب للشياطين والجن وكإهانة المصحف أو التوضؤ بالنجاسات فلا تخدمه الشياطين إلا بعد فعله هذه الأمور وكلها كفر على كفر والساحر حده القتل وثبت هذا عن عمر وجندب الخير وحفصة رضي الله عنهم جميعا والسحر أنواع كثيرة من أشهرها الصرف والعطف لذلك ذكرها المؤلف والصرف معناه صرف الزوج عن زوجته ووجود الكراهية بينهم ساحر يفرق بين الزوج والزوجة وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله كله ابتلاء واختبار والعطف على العكس تحبيب الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها وهذا كله سحر وكفر بالله ومنه الكهانة أو العرافة أو الرمال الذي يقرأ في الرمل أو يقرأ في الكف أو يقرأ الفنجال ويدعي علم الغيب فهذا كله كفر والساحر له علامات يعرف بها منها أولا الكلام بتمتمات لا تعرف كلام غير مفهوم أو يكتب طلاسم لا معنى لها ومن علاماته طلب التبييت يطلب منك شيئا يبيته عنده يطلب شيئا من ملابسك ويتركها عنده ليلة فهذا ساحر من علاماتهم السؤال عن اسم الأم لأنه تتعامل به الشياطين وغير ذلك من العلامات فكل من رأيته يدعي القراءة وعنده شبهة أو أمر مستغرب فهذا لا يجوز الذهاب إليه. بعضهم يخبرك باسم الذي حسدك أو وضعك أو وضع لك السحر، هذا لا يمكن معرفته وهو من علم الغيب. فينبغي الحذر والتحذير من هذا الناقض وهو السحر، خصوصا لدى النساء، فينتبه الرجل لأهله ويعلمهم. Selanjutnya penulis mengatakan, pembatal yang ketujuh adalah perbuatan sihir. Dan di antara perbuatan sihir adalah yang diistilahkan dengan as-sarfu dan al-afu. Maka orang yang melakukannya atau orang yang ridha terhadapnya, dia telah kafir. Dalilnya firman Allah, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai ia mengatakan, kami ini hanyalah ujian buat kalian, maka janganlah kalian melakukan kekafiran. Jadi di antara pembatal-pembatal keislaman adalah perbuatan sihir. Ini merupakan penghancur seseorang dan agamanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang akan menghancurkan. Lalu beliau menyebutkan kesyirikan, kemudian perbuatan sihir. Perbuatan sihir dengan berbagai macamnya merupakan suatu kekafiran. Tidak boleh seorang mempelajarinya dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Tidak boleh pula seseorang pergi ke dukun-dukun atau ke tukang-tukang sihir, sehingga bila ketika itu dia pergi dan membenarkan atau mempercayai omongan-omongannya, dia telah kafir. Namun bila ia bertanya tanpa mempercayai, namun dia bertanya hanya main-main atau yang lain, maka tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 malam. Ini hukumannya. Sihir merupakan kekafiran berdasarkan firman Allah tersebut di atas. Dan tidaklah keduanya, yang artinya, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun kecuali mereka mengatakan, kami ini hanyalah ujian buat kalian, maka janganlah kalian melakukan kekafiran. Artinya bahwa mempelajari ilmu sihir merupakan suatu perbuatan kekafiran. Bahkan sihir ini terkumpul padanya berbagai macam kekafiran-kekafiran. Di antaranya, dengan sihir seseorang akan mengaku-ngaku tahu hal yang gaib, mengaku mengetahui urusan-urusan gaib. Yang kedua, dengan sihir ia akan mendekatkan diri kepada syaitan, kepada jin. Yang ketiga, dengan sihir terkadang seseorang akan menghinakan mushaf Al-Quran sebagai salah satu syarat-syaratnya. Terkadang juga seseorang dengan ilmu sihir ia diharuskan untuk berwudu dengan najis-najis dalam rangka taat kepada syarat-syarat syaitan. setan tidak akan memberikan pelayanan kepadanya, tidak akan membantunya kecuali setelah melakukan hal-hal tersebut yang kesemuanya adalah perbuatan-perbuatan kekafiran. Adapun hukuman bagi seorang tukang sihir, dalam Islam mestinya dia dibunuh. Telah terdapat riwayat yang sahih dari Umar bin Al-Khattab, dari Jundub Al-Khair, dan dari Hafsah hukum yang demikian tersebut. Sihir itu juga merupakan perbuatan yang di sana banyak warna-warninya. Di antaranya adalah yang disebut dengan as-sarfu dan al-abfu. Oleh karena itu, karena masyhurnya atau menyebarnya jenis sihir ini, penulis pun menyebutkannya sebagai contoh. Adapun as-sarfu yang maknanya memalingkan, dalam arti memalingkan seorang suami dari istrinya atau sebaliknya, yakni memunculkan rasa benci di antara mereka dan memisahkan di antara mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idznillah." Dan tidaklah mereka bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin, yakni dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-afu. Al-afu ini kebalikan daripada as-sarfu, yang berarti membuat seorang suami semakin cinta kepada istri atau sebaliknya. Perbuatan seperti ini, al-afu, yang mungkin di masyarakat kita namanya dan sebutannya banyak, apakah dengan istilah pelet atau pengasihan atau istilah-istilah yang lain, semuanya ini adalah sihir. Dan seseorang tergolong kafir ketika melakukan perbuatan tersebut. Masuk pula dalam kegiatan ilmu sihir ini perdukunan atau ramalan-ramalan, atau seorang yang meramal dengan menulis atau menggaris-garis di tanah, ramal, atau membaca ramalan dari garis-garis telapak tangan, atau membaca ramalan dari mangkok atau yang sejenisnya. Kemudian perlu diketahui pula bahwa seorang penyihir atau tukang sihir atau dukun ini memiliki tanda-tanda yang dengan itu kita bisa menilai bahwa orang itu sebagai dukun ataupun sihir, tukang sihir. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ucapan-ucapan atau mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya, yang tidak terfahami, atau tulisan-tulisan yang hanya merupakan simbol-simbol yang kita juga tidak memahami apa maksudnya. Tanda yang lain adalah ketika seseorang dari mereka meminta untuk diinapkan sebagian apa yang kita miliki untuk menginap di tempatnya dalam waktu tertentu. Yakni misalnya fotonya atau sebagian pakaiannya atau hal yang lainnya. Yang ketiga di antara tandanya adalah ketika dia bertanya tentang nama ibu kita. Kenapa ini sebagai tanda? Karena ini merupakan suatu amalan syaitan. Mereka berta'amul dengan melakukan perbuatan-perbuatan, ingin tahu perbuatan, ingin tahu hal-hal tersebut. Sehingga setiap orang yang kamu lihat, ia menganggap bahwa dirinya dapat membaca ramalan-ramalan seperti itu, atau kamu lihat hal-hal yang aneh semacam itu, maka kamu tidak boleh pergi untuk mengadukan sesuatu kepadanya dari urusan-urusanmu. Kemudian sebagian mereka juga berusaha dengan sihirnya untuk mengabarkan kepadamu tentang seorang yang hasad kepadamu, atau mengabarkan kepada orang yang mengguna-gunai kamu. Hal yang seperti ini, berita-berita yang seperti ini juga tergolong dari perbuatan sihir, karena ini tidak mungkin bisa diketahui begitu saja kecuali melalui hal-hal seperti itu, dan ini termasuk hal-hal yang gaib. Maka dari itu wajib dan harus kita peringatkan umat dari perbuatan sihir, dan terkhusus lagi kaum wanita yang terkadang mereka lebih cepat untuk mempercayai hal-hal yang mistis seperti itu. Harus mereka itu diingatkan dan harus mereka itu diajari. ثم قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه من نواقض الإسلام، معاونة الكفار على المسلمين لأجل أن ينتصر الكفر على الإسلام، ويحب انتصار الكفر على الإسلام. لذلك يتولى الكفار ويعينهم على قتل المسلمين، فهذا من نواقض الإسلام. فلا يجوز إعانة الكافر على مسلم، إذا كان هذا الكافر يريد ذهاب الدين، كأن تأتي دولة كفرية وتغزو على دولة مسلمة لأجل قتل المسلمين وإذهاب دينهم، فلا يجوز لك إعانتهم على قتل المسلمين. فإذا أحببت انتصار الكفر على الإسلام كان ذلك كفر وناقض للإسلام. لذلك قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتولى الكفار فهو منهم وله حكمهم إذا رغب في انتصار الكفر على الإسلام. Selanjutnya penulis mengatakan yang kedelapan adalah membantu orang-orang musyrikin dan menolong mereka untuk melawan muslimin. Dalilnya adalah firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan barang siapa yang berloyal kepada mereka di antara kalian, maka ia tergolong di antara mereka juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Ini merupakan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, yaitu membantu orang-orang kafir non-muslim untuk melawan muslimin demi kemenangan kekafiran terhadap keislaman dan demi kemenangan kekafiran tersebut. Ia rela berloyal kepada orang-orang kafir, membantu mereka untuk membunuhi orang-orang Islam. Maka ini tergolong daripada pembatal-pembatal keislaman. Dengan itu maka tidak diperbolehkan untuk membantu orang-orang kafir untuk melawan seorang muslim. Bila mana seorang yang kafir tersebut menginginkan dengan perbuatan jahatnya itu untuk melenyapkan agama Islam, semacam sebuah negeri kafir datang ke negeri muslimin, memerangi negeri muslimin demi membunuh orang-orang Islam dan demi menampakkan syiar-syiar agama mereka, maka tidak boleh bagimu untuk membantu mereka untuk membunuh kaum muslimin. Maka apabila melakukan hal tersebut demi kemenangan kekafiran terhadap Islam, maka ini merupakan suatu perbuatan kekafiran yang membatalkan keislaman. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat tersebut, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Orang yang berloyal kepada mereka, yakni di antaranya dengan perbuatan tersebut di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, ketika seorang melakukan loyal ini kepada orang-orang kafir, dia dihukumi seperti hukum orang-orang kafir itu, yakni dia tergolong mereka sehingga dia telah keluar daripada dinul Islam karena melakukan perbuatan ini demi kemenangan kekufuran terhadap Islam. ثم قال رحمه الله التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقرر هنا رحمه الله أن من اعتقد أنه يجوز له أن يدين بغير شريعة الرسول وأن يأخذ دين غير محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأرسل للناس كافة، أرسل إلى الثقلين ودينه ناسخ للأديان الأخرى السابقة، وهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: أرسل كل قوم إلى أمته وأرسلت للناس كافة. فهنا الخضر عليه السلام وسعه الخروج من شريعة موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن موسى أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، أن أخرج معي بني إسرائيل كما قال لفرعون. وأما الخضر فقد آتاه الله علما وقال: وما أوتيته على علم عندي. وهذا يرجح أنه نبي، وفيه خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أو رجل صالح، لكن هذا الأمر غير متحقق في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أرسل للناس كافة، فلا أحد يخرج عن دينه كما في الحديث الذي ذكرناه: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وكما في الحديث: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى عيسى عليه السلام لما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا يبين لنا بطلان قول الصوفية أنه يصل إلى مرتبة اليقين، قول الصوفية أنه يصل، أن الولي عندهم يصل إلى مرتبة اليقين. ومرتبة اليقين عندهم سقوط التكاليف، يصبح لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لأنه وصل عندهم إلى مرتبة اليقين في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين المقصود في الآية هو الموت، أنه متحقق وليس كما يزعم الصوفية. فإذا لا يجوز لأحد أن يقول لا يجب علي اتباع الإسلام ولا يجب علي الصلاة مثلا، ولا تجب علي ولا يجب علي الحج، أو يقول يجوز أن يبقى أهل الكتاب على دينهم، نقول هذا كله كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Selanjutnya penulis mengatakan, pembatal yang kesembilan adalah seorang yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka dia dengan keyakinan itu telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang menginginkan agama selain Islam maka tidak akan diterima dan dia tergolong orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menetapkan bahwa seseorang yang meyakini bahwa ia diperbolehkan beragama selain dengan agama Rasul, atau mengikuti selain syariatnya Rasul dan mengambil selain agamanya, berarti dia telah kafir. Karena Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau merupakan penutup para nabi dan para rasul, diutus untuk manusia secara keseluruhan, bahkan diutus kepada jin dan manusia. Agama beliau sebagai penghapus seluruh agama-agama yang mendahulunya, dan ini merupakan kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa kanatil anbiya yub'atsu ila qaumihim khassatan, para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, wa ubuithu ilan nasi kafatan, dan aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Maka ini merupakan kekhususan beliau, sehingga ketika kita melihat bahwa Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ini kenapa? Ini karena Nabi Musa diutus secara khusus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, seperti yang dikatakan dalam ayat, an akhrij ma'ya Bani Israel, agar keluarkanlah bersamaku Bani Israel. Yani, kalau begitu Nabi Musa diutus kepada kaumnya secara khusus dan Khidir bukan termasuk umat Nabi Musa. Bahkan Khidir pun mengatakan, utituhu ala ilmin indi. Bahkan Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku melakukan hal ini dari perintahku sendiri. Yakni menunjukkan bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perintah dirinya sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan bahwa beliau adalah seorang nabi, walaupun dengan adanya perbedaan pendapat di sana, tapi ini pendapat yang lebih kuat. Apakah beliau nabi atau seorang yang saleh? Tapi yang lebih rajih, lebih kuat, beliau adalah seorang nabi. Namun yang terjadi antara Khidir dengan Nabi Musa tidak mungkin terjadi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Oleh karenanya dalam hadis beliau mengatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar." Tidaklah mendengar tentangku baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan yang kubawa, kecuali pasti dia masuk neraka. Sebagaimana pula yang tersebut dalam hadis, beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Musa itu hidup, maka tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti aku. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga ketika nanti turun, dia pun akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai para manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Maka ini menunjukkan batilnya, kelirunya pendapat orang-orang sufi ketika dia meyakini bahwa bila seorang wali telah mencapai martabat yakin, yakni yang mereka maksudkan dengan martabat ini artinya akan gugur darinya berbagai macam beban-beban agama semacam salat, puasa dan haji, sehingga mereka merasa tidak berkewajiban melakukannya, berdalilkan dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Mereka memahami pemahaman seperti itu, padahal yang benar kata-kata al-yaqin dalam ayat tersebut adalah kematian, yakni ibadahilah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu kematian, karena itu sesuatu yang pasti, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa tidak boleh bagiku, bahwa tidak wajib dan tidak harus bagiku untuk mengikuti Islam, tidak harus bagiku untuk melakukan sholat, dan tidak wajib bagiku untuk melakukan haji. Atau mengatakan boleh juga orang-orang ahli kitab untuk tetap berada di agama mereka. Semua ini merupakan ucapan-ucapan kekafiran. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima darinya dan dia tergolong orang-orang yang merugi. An-naqidh al-ashir wal akhir يقول رحمه الله العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وهذا يسمى كفر الإعراض كفر الإعراض وهو أنه لا يتعلم الدين ولا يرغب بالتعلم ويترك التعلم رغبة عن الإسلام لا يحب تعلم الإسلام ولا يعمل بالإسلام فهذا معرض وهو كافر قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فجمعوا بين كفر الإعراض وكفر الاستكبار، تركوا تعلم الدين رغبة عنه واستكبروا عن الحق وعن الدين. والعلم منه ما هو فرض عين يجب تعلمه على الجميع، كالتوحيد وأركان الإسلام، الصلاة والصيام وغير ذلك. ومنه ما هو فرض كفاية، إذا تعلمه أناس سقط عن الآخرين، سقط الإثم عن الآخرين، كعلوم الفرائض ودقائق الفقه والأصول وغير ذلك. فإذا يجب علينا أن نتعلم العلم وأن لا نعرض عن العلم، فإن الخير كل الخير في العلم والتعلم، وهو من أعظم العبادات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا العلم من أسباب دخول الجنة. ومن هنا يظهر بطلان قول من يقول: نحن لا نحتاج إلى العقيدة، فهذا إعراض عن العقيدة التي هي أهم الأمور، كما هو حال الأحزاب البدعية والسياسية، لا يهتمون بالعقيدة لأن غرضهم هو التجميع وليس التربية والتصفية، وهذا خلاف دعوة الرسل. Selanjutnya penulis mengatakan pembatal yang ke-10, yakni yang terakhir, adalah berpaling dari agama Allah. Ia tidak mempelajarinya dan ia tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya lalu justru ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan ini adalah suatu kekafiran yang diistilahkan dengan kufrul i'rad, kekafiran al-i'rad, yakni berpaling. Maksudnya, seseorang tidak mau mempelajari agama dan tidak ada keinginan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Ia tinggalkan kajian terhadap agama ini karena kebenciannya terhadap Islam. Ia menganggap tidak wajib mempelajari Islam, tidak pula harus mengamalkannya. Ini merupakan suatu perbuatan kekafiran. Ia dengan itu telah berpaling dari Islam. Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Yani ini merupakan sifat orang-orang kafir. Allah pun berfirman ketika menyifati orang-orang munafik, "Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum." Dan ketika dikatakan kepada mereka, "Ta'alu, kemarilah, yastaghfir lakum Rasulullah," akan memintakan ampun untuk kalian Rasulullah, mereka justru memalingkan kepala-kepala mereka. Dan sebagaimana disebutkan pada akhir ayat, mereka juga melakukan istighbar, sombong. Sehingga dengan itu mereka melakukan dua dari macam-macam kekafiran, sekaligus mereka melakukan i'rad dengan istighbar. Mereka berpaling dan mereka sombong, tidak mau mempelajari agama Islam karena benci kepadanya, sombong dari kebenaran, tidak mau mengamalkannya dan mengamalkan agama. Perlu diketahui bahwa ilmu, di antara ilmu itu ada yang hukumnya fardhu ain, wajib bagi tiap-tiap orang, yakni untuk mempelajarinya, seperti ilmu tauhid, pengetahuan tentang ketuhanan, tentang hak-hak Allah Azza wa Jal, juga tentang rukun-rukun Islam, salat, puasa, dan selainnya. Di antara ilmu juga ada yang fardu kifayah. Bila ada sebagian muslimin yang telah mempelajarinya, artinya kewajiban itu gugur dari yang lain. Yang lain tidak ikut berkewajiban. Semacam ilmu-ilmu faraid atau masalah-masalah fikih yang detail. Demikian pula masalah-masalah usul fikih dan selain itu. Maka dari itu wajib kita semua untuk mempelajari ilmu, dan kita tidak boleh berpaling darinya. Bahkan kebaikan, seluruh kebaikan berada pada ilmu dan mempelajarinya. Mempelajari ilmu ini tergolong suatu amal ibadah yang besar. Kegiatan mempelajari ilmu merupakan termasuk ibadah yang terbesar. Bahkan Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu jalan di mana ia mencari ilmu padanya, maka Allah Azza wa Jal akan memudahkan kepadanya, untuknya, jalan menuju surga. Kalau begitu, mempelajari ilmu merupakan salah satu dari sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dari sini pula nampak bagi kita kesalahan seorang yang mengatakan kita ini sekarang tidak butuh kepada akidah. Ini adalah bentuk i'rab. Seseorang dengan kata-kata itu berarti berpaling dari akidah, yang itu merupakan hal terpenting dari urusan-urusan agama. Kata-kata seperti itu kadang terucap dari kelompok-kelompok hizbiyah, baik hizbiyah bid'iyah, kekelompokan bid'ah, atau kelompokan dalam partai-partai politik. Mereka tidak punya kepentingan terhadap akidah, karena maksud dan tujuan mereka itu hanya sekedar memperbanyak pengikut. Bukan maksud daripada perkumpulan itu untuk mentarbiyah dan mendidik orang-orang. Dan ini tentunya berbeda sekali dengan dakwah yang dijalani para rasul. ثم ختم رسالته رحمه الله بقوله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يبين رحمه الله أن هذه النواقض يستوي فيها الجاد واللاعب، فلا يجوز الاستهزاء واللعب بهذه النواقض كحال الذين استهزأوا بالرسول والصحابة في غزوة تبوك. ما عذرهم؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فهذا ليس بعذر. فهذه النواقض كلها يستوي فيها الجاد والهازل إلا المكره، الذي أكره على فعل الكفر أو قوله وتحققت شروط الإكراه، فيجوز له فعل الكفر ولا يؤاخذ عليه بشرط، وهو ألا يكون مطمئنا قلبه بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الاعتقاد القلبي لا محل لوقوع الإكراه عليه، وإنما الإكراه يكون على القول أو الفعل. فإذا أكره واعتقد الكفر فالإكراه هنا ليس بعذر، فيكون كافرا. ثم بين سبب اختياره لهذه العشرة، وكما قلنا النواقض كثير، لكنه اختار هذه العشرة لأمرين. لعظم خطرها، والثاني كثرة وقوعها. لذلك قال وكلها من أعظم وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فإذا عرفنا هذين الأمرين الخطر والكثرة هنا يعظم الخوف منها، لذلك قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وقد بينا خوف الأنبياء على أنفسهم من الوقوع في الشرك، فكيف بحالنا نحن؟ ثم ختم الرسالة بالدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، لأن هذه النواقض توجب غضب الله وتحل على العبد العقاب الأليم. ثم ختمها ونختمها بقوله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونعوذ به سبحانه من الشرك ومن نواقض الإسلام، وثبتنا الله وإياكم على السنة. Selanjutnya penulis menutup tulisan tersebut rahimahullah dengan mengatakan, dan tidak ada perbedaan antara seluruh pembatal-pembatal ini, antara mereka yang melakukannya dengan main-main dan yang dengan sungguh-sungguh, serta yang melakukannya karena rasa takut, kecuali seorang yang melakukannya karena terpaksa. Di sini beliau menerangkan bahwa pembatal-pembatal ini sama saja bagi yang melakukannya, ketika melakukannya itu dengan sungguh-sungguh atau hanya bermain-main, semuanya tidak boleh. Semacam mengolok-olok dan bermain-main dengan perbuatan-perbuatan itu, ini tergolong sebagai pembatal keislaman baginya. Seperti yang lalu disebutkan ketika mereka orang-orang munafik mengolok-olok Rasul dan sahabat-sahabatnya pada peristiwa perang Tabuk. Mereka memberikan alasan mereka, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami ini melakukannya hanya main-main, hanya larut dalam perbincangan. Ternyata ini bukan merupakan suatu alasan. Yang dikecualikan hanyalah seorang yang mukrah, yakni dipaksa, betul-betul dipaksa, yakni mengancam jiwanya. Maka ketika seorang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan kafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran, lalu betul-betul terwujud padanya syarat-syarat seseorang dikategorikan terpaksa, boleh baginya untuk melakukan perbuatan kekafiran itu dan ia tidak dianggap berdosa, dengan syarat pula bahwa kalbunya tetap tenteram dengan keimanannya, kalbunya tetap rela dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, terkecuali orang yang dipaksa sementara kalbunya tetap tenteram dan tenang dengan keimanannya. Karena keyakinan kalbu tidak mungkin seseorang dipaksa padanya. Oleh karena itu, keterpaksaan itu hanya berlaku pada ucapan dan perbuatan. Apabila seorang dipaksa dan ia pun meyakini, maka paksaan di sini juga bukan merupakan udzur, bukan merupakan alasan ketika keyakinannya juga ikut melakukan kekafiran, sehingga ia pun difonis sebagai seorang yang kafir ketika berubah keyakinannya. Kemudian penulis juga menyebutkan di akhir risalahnya sebab beliau memilih 10 pembatal ini, sebagaimana yang kami sebutkan bahwa pembatal itu banyak. Namun beliau memilih 10 pembatal ini karena dua hal. Yang pertama, karena begitu bahayanya hal-hal itu, dan kedua, karena seringnya terjadi kekufuran-kekufuran dalam 10 macam kekafiran ini atau pembatal ini, dan semuanya betul-betul tergolong sesuatu yang sangat berbahaya, sangat sering terjadi. Kalau kita telah mengetahui dua hal ini, yaitu bahayanya dan seringnya terjadinya, maka itu sesungguhnya mesti menumbuhkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir untuk kita terjerumus padanya. Oleh karena itu beliau pun menyebutkan di akhir risalahnya, maka semestinya bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya, khawatir terjerumus padanya terhadap dirinya. Kami pun telah menyebutkan bahwa bagaimana para nabi, mereka sangat takut dari kekafiran, khawatir terjatuh di diri mereka dalam kekafiran dan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Tentu kita lebih berhak dan lebih harus, wajib untuk memiliki rasa takut tersebut. Lalu penulis pun mengakhiri risalahnya juga dengan doa dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengatakan bahwa kami berlindung kepada Allah dari segala hal yang membuat murkanya dan membuat munculnya siksaannya atau hukumannya yang sangat pedih. Karena perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan betul-betul mengharuskan datangnya kemurkaan Allah dan juga menyebabkan datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, hukuman yang pedih. Lalu beliau menutup, dan kami juga menutup risalah atau ceramah ini dengan bersalawat kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya kepada sebaik-baik ciptaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian semua balasan yang baik dengan tetap setia mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu kita hujjah buat kita, bukan atas diri kita. Juga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kesyirikan dan membatal-membatal keislaman, juga agar kita senantiasa kokoh di atas sunnahnya. Demikian hadirin rahimakumullah, apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat bagi kita, dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan di dalam terjemahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.